Mitra bisnis, mulai bulan depan pemerintah Provinsi Jambi membatasi kapasitas angkut truk batubara hanya 14 sampai 24 ton per hari dengan alasan selama ini truk mengangkut terlalu berat dan menyebabkan jalan rusak. Pengusaha terpaksa harus mengurangi produksinya dan sedang mempertimbangkan membangun jalan sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pertambangan Leo Hadi. Pak Leo, apa komentar Anda? Kan lucu kan kalau ada tambang, kita mau genjot untuk produksi, tapi tidak ada infrastruktur. Jalan yang lewat mana mungkin tambang itu bisa operasi. Kamu mesti lihat kepentingan yang lebih besar dong. Tambang yang memproduksikan juga memberi kontribusi kepada pendapatan daerah. Kan? Kalau itu dihambat, tambang tidak berkembang, saya kira yang rugi juga nanti daerahnya. Lalu, apa pendapat Bapak mengenai pertimbangan pengusaha yang akan membangun jalan sendiri? Alternatif itu mesti dilihat, tetapi kan itu kan mesti lihat semua pembiayaan dan segala macamnya. Dan koordinasi ke pemerintah, bikin jalan juga bukan satu hal yang mudah ya. Harus perlu izin kiri kanan, mesti lewatin daerah-daerah tertentu, nanti ada yang potong hutan lah segala macam, itu masih sangat merepotkan juga. Jadi apapun kan mesti dilihat yang lebih detail lah. Rinci ya, apakah itu visible. Kalau sementara persoalannya hanya jalan yang rusak, itu kan bisa dibicarakan bagaimana perawatan jalan tersebut ya. Saya kira kalau di berbagai negara itu, kalau urusan tambang itu, biasa infrastruktur justru dipersiapkan oleh pemerintah supaya mendorong industri tambang itu bisa berkembang. Ya, itu mesti dilihat lagi ya. Sekarang jalan sudah ada. Kalau Pemda sama sekali tidak punya biaya membangun jalan, itu mesti dilihat lagi. Saya yakin kontribusi-kontribusi dari pajak yang dihasilkan dari pertambang itu mestinya dana yang cukup besar ya untuk merawat jalan yang ada di provinsi tersebut. Lalu, apa yang pengusaha harapkan terkait infrastruktur di Indonesia? Ya, itu kan satu kendala ya. Saya kira yang diharapi banyak pengusaha tambang. Salah satunya kalau memang pemerintah ingin memajukan industri ini, memang tidak mau infrastruktur itu dipersiapkan. Kalau misalnya jalan umum ini yang tidak sesuai untuk dijalani oleh truk-truk besar dari tambang, pemerintah juga mesti menyiapkan alternatif ya sebelum izin tambang itu diberikan. Kita mungkin kan memberikan satu izin tambang, tetapi tidak ada akses kan lucu juga kan. Nah itu mestinya sudah dipersiapkan dalam rancangan sebelum satu industri itu dibuka untuk investasi. Master plan-nya jelas lah, jadi kalau wilayah ini dibuka, aksesnya lewat mana, jalan mana yang dikembangkan, tentu nanti kan pasti ada hitung-hitungan. Untuk membuka jalan ini, investasi dari pemerintah berapa yang bisa dihasilkan dari perpajakan dan sebagainya. Dan data-data semua, cadangan apa kan pasti di Minerba juga ada. Australia bisa jadi kaya raya, ekonominya bisa kuat, sebab mereka mempunyai satu perencanaan industri pertambangan yang sangat matang ya. Mereka juga jarang dihambat dengan masalah-masalah yang berurusan dengan jalan, dengan masyarakat, dan sebagainya. Demikian pengamat pertambangan Leo Hadi. Saya Wendy Lim.